Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ayuhat tulab wa talibat, Sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud Al-Hibba, tasharrafna biliqaikum fi hadhil fursah al-thaminah fi ad-dirasah at-tajwid. Wa hadhal yawm aw hadhil hissah sanastamir dirasatana wa sanabhath fi hadhal liqa an hukm ad-dirasah li ilmi tajwid wa sanabhas qablahu madha huwa ilmu tajwid wa kaifa hukmu dirasatihi walakin qabla kulli syai haya nabtadi dirasatana bi du'a at-ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilma yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah para mahasiswi, para mahasiswa dan mahasiswi Sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud, kami sangat berbahagia dapat kembali bertemu untuk melanjutkan kuliah kita dari apa yang telah kita pelajari kemarin. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hukum mempelajari ilmu tajwid. Namun sebelumnya kita akan mempelajari apa ilmu tajwid itu. Dan tadi sudah kita mulai dengan membaca doa taklim. At-ta'rif atau ta'rif at-tajwid. At-tajwid lughatan at-tahsin. Wa'akid marrah thaniya. At-tajwid lughatan at-tahsin. Wastilahan huwa ilmun yabhathu fi alfadil Qur'anil Karim min haythu ikhraji kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'ihi haqqahu wa mustahiqqahu minas sifat. Kul harfi hiya sifah al-mulazamah lil-harfi mithlul hams wal-jahr wal-isti'la wal-istifal. Amma mustahiqul harfi hiya as-sifat al-aridah mithlu tafkhim wat tarqiq. Al-makna yang artinya pengertian tajwid. Secara bahasa, tajwid berarti tahsin, artinya memperbaiki. Jadi apa yang dulunya rusak kemudian diperbaiki. Nah, ini namanya tahsin. Dulu yang tidak baik kemudian menjadi baik, diperbaiki. Ini namanya tahsin, atau dalam ilmu membaca Al-Quran namanya tajwid. Adapun secara istilah, ilmu tajwid adalah ilmu yang membahas lafaz-lafaz Al-Quran dari segi makhrajnya dan memberikan hak-haknya dan apa yang harus diberikan hak-hak dari lafadz itu berupa sifatnya. Kita ulang, ilmu tajwid secara istilah adalah ilmu yang membahas lafaz-lafaz Al-Quran dari segi makhraj lafaz tersebut dan dari segi hak yang harus ada pada lafaz tersebut atau hak yang ditempatkan pada lafaz tersebut. Nah, dengan demikian, kalau kita rinci, ilmu tajwid adalah pertama, ilmu yang membahas lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang membahas makhraj lafaz dari Al-Quran itu. Yang ketiga, ilmu yang membahas tentang hak-hak yang terdapat pada lafaz tersebut. Dan yang keempat adalah ilmu yang membahas hak-hak yang datang dari luar yang ditempatkan pada lafaz tersebut. Inilah pengertian ilmu tajwid. Kita ulang lagi. Jadi kalau kita rinci, ilmu tajwid itu pertama, ilmu yang membahas lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, ilmu yang membahas tentang makhraj yang ada di dalam Al-Quran, artinya lafaz-lafaz Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga, ilmu yang membahas hak-hak yang terdapat pada lafaz itu. Nah, kemudian yang keempat, ilmu yang membahas hak-hak yang diletakkan pada lafaz itu. Pada definisi tadi dibedakan antara hakul huruf dengan mustahikul huruf. Hak huruf artinya sifat yang memang sudah ada atau melekat pada huruf tersebut, seperti hamas, kemudian jahar, kemudian isti'la dan istifal. Nah, istilah-istilah ini nanti akan kita bahas pada tempatnya. Yang penting kita ketahui dulu bahwasanya huruf punya hak berupa sifat yang melekat pada huruf tersebut, yaitu hamas, kemudian jahar, kemudian isti'la, dan kemudian istifal. Sekali lagi akan kita bahas pada bagiannya nanti. Kemudian mustahiqul huruf. Di sini disebutkan as-sifat al-haridhah. Sifat yang sebetulnya tidak melekat pada huruf tersebut, tetapi karena sesuatu hal diletakkan pada huruf itu. Seperti tafkhim, artinya tebal. Tarqiq, artinya tipis. Kedua hal ini pun nanti akan kita bahas pada tempatnya. Nah, itulah pengertian dari ilmu tajwid. Jadi kami ulang, uakid marrotan tsaniyah, anna ta'rif at-tajwid lughatan at-tahsin, amma istilahan huwa ilmun yabhathu fi alfadil Qur'anil Karim min haythu ikhraji kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'ihi haqqahu wa mustahiqqahu minas sifat. Inilah pengertian dari ilmu tajwid. Nah, kami tambahkan bahwasanya lafad-lafad dalam Al-Quran itu adalah terdiri dari huruf. Maka bagaimana mengetahui makhrajnya atau tempat keluarnya huruf itu, inilah yang dibahas oleh ilmu tajwid. Bagaimana sifat-sifat yang ada pada huruf itu? Maka itulah yang dibahas oleh ilmu tajwid. Kemudian yang ketiga, bagaimana sifat-sifat dari luar yang ditempatkan pada huruf itu? Itulah ilmu tajwid. Jadi yang dimaksudkan lafaz-lafaz Al-Quran ini adalah rangkaian huruf yang membentuk suatu lafaz yang kemudian itu merupakan wujud dari Al-Quran. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, sekarang kita bahas tentang hukum ilmu mempelajari ilmu tajwid. Hukum tajwid al-awal, hukmul amal bihi ay tatbiq ahkamit tilawah, wajibun wujuban ainiyan ala kulli mukallafin min muslimin wa muslimatin yaqra'ul Qur'anal Karim au ba'daha walau suratan wahidatan minhu. Wa dalilu dhalika awalan minal Qur'an qawluhu ta'ala warattilil Qur'ana tartila al-ayah rabi'ah min suratil Muzammil ay utluhu bi tau utluhu bi taudatin afan utluhu bi tau udatin watumakninatin wahusyu'in wa tadabburin ma'a mura'ati qawa'idi ma'a mura'ati qawa'ida wa ahkamit tajwid min maddil mamdud wa qasril maqsur wa idharul mudhar wa idghamil mudgham wa tafkhimil mufakham wa tarqiqil muraqqaq ila ghairi dhalika minal ahkam. Walam yaktasir Rabbuna Azza wa Jalla alal amri bil fi'li fil ayah warattil bal akadahu bil masdari faqala tartila. Wal amru fil ayah lil wujub kama huwal asr fil amr malam tujat qarinatun tusrifuhu anil wujub ila ghairihi kanadbi wala qarinatahuna tusriful amr anil wujub. Amma thanian minal hadis au minas sunnah an ibni mas'ud radhiyallahu an annahu kana yukri'u rajulan faqara ar-rajul innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Afan faqala ar-rajul innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Al-ayah As-Siddin min surat At-Taubah mursilatan ay biduni maddi lafdin lil fuqara. Faqala Ibnu Mas'ud ma hakadha aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ar-rajul fa kaifa ukri'u kaha ya Aba Abdurrahman. Qala aqra'niha hakadha innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa maddaha. Fabnu Mas'udin radhiyallahu an angkaru al-rajul ayyakra'a lafdu lil fuqara' bighairi maddin ma'a annal mad wa adamahu la yu'athir an binyatil kalimati wa maknaha walakin lamma kanatil kira'ah sunnatun muttaba'atun yatalakkoha al-akhor anil awal angkaro Ibnu Mas'udin al-rajul ayyakra'a khilafa kira'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam allati 'allamaha li ashabihil kiram radhiyallahu anhu. Fadalla dhalika ala anna qira'atal qur'anal karim bil kayfiyati allati syara'aha Allah liyutla 'alaiha kitabuhu wallati talaqqahan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an Jibril amrun wajibun. Thalithan ay dalil ats-tsalits an wujubi dirasati ilmi tajwid minal ijma. Faqad naqala ghairu wahidin min ulama at-tajwid ijma'al ummati mundu zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ila waqtina hadha ala wujubi qira'atil qur'anil karim bi ahkami at-tajwid wa lam yukhalif minhum ahadun mimman yuqtaddu biro'yih. Qala al-Syeikh Muhammad Maki Nasr fi kitabihi Nihayatil Qawl Al-Mufid Nihayatul Qawl Al-Mufid faqad asma'atil ummah al-ma'sumah minal khotok ala wujubi at-tajwid min zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila zamanina walam yakhtalif lam yakhtalif fihi ahadun minhum wa hadha min aqwal hujaj. Waqad asyara al-imam Ibnu al-Jazari rahimallahu ila dhalika fil muqaddimah al-Jazariyah. Hadha kitab fi ilmi tajwid al-mashhur. Faqala wal-akhdu bit-tajwidi hatmun lazimun malam yujaw widil qur'ana athimun li annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wa sala. Amma thani hukmul ilmi bihi ay ma'rifatu ahkam an-nazariyah fardu kifayatin idha qama bihi al-ba'd bima yakfi saqata anil baqin. Hakadha huwa min al-bayan fi hukmi at-tajwid ay hukmi dirasati tajwid, yang artinya hukum tajwid, hukum mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama tentang hukum menggunakannya atau mengamalkannya adalah wajib atau fardu ain, wajib ain atas setiap orang mukallaf, orang Islam, dan maksud kami orang Islam baik laki-laki atau perempuan yang mukallaf yang membaca Al-Quran atau dia membaca sebagian Al-Quran walaupun hanya satu surah saja, wajib dia menggunakan ilmu tajwid. Adapun dalil yang menunjukkan tentang wajibnya menggunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran ini adalah yang pertama dari Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ayat ini sudah kita ulang-ulang dalam pembahasan ilmu tajwid ini, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Mungkin para mahasiswa dan mahasiswi sudah hafal, apa coba? Warattilil Qur'ana tartila. dan bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan, dengan tartil. Yang dimaksudkan dengan tartil adalah bacalah Quran dengan pelan, tenang, khusyuk, merenungkan isinya dengan memelihara kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu tajwid, seperti memanjangkan yang harus dipanjangkan, maddil mamdud, memendekkan yang harus dipendekkan, mengizharkan apa yang harus diizharkan, menjelaskan yang harus dijelaskan. Tapi karena ini istilah dari ilmu tajwid, kalau kita terjemahkan menjelaskan dari apa yang harus dijelaskan akan agak sulit diterimanya. Yang dimaksudkan adalah mengidharkan apa yang harus diidharkan, mengidghamkan apa yang harus diidghamkan, mentafkhimkan apa yang harus ditafkhimkan, mentarkikkan apa yang harus ditarkikkan. Ini juga istilah dalam tajwid. Tafkhim artinya tebal, tarkik artinya tipis, dan lain sebagainya dari hukum-hukum ilmu tajwid. Memanjangkan yang harus dipanjangkan, misalnya yu'minun, nah ini harus panjang. Memendekkan yang harusnya memang pendek. Dzalikal kitabu la kitabu la, nah bu pendek, jangan dzalikal kitabu la, nah salah, karena ba di situ harus dibaca pendek. Mengidharkan apa yang harus dilihatkan, man amana billah, tidak boleh mau amana billah, walaupun mungkin dari segi arti tidak berubah, tapi kita harus mengidharkan dari yang harus dibaca idhar, mengidghamkan yang tidak, yang harusnya diidghamkan. Malam yu'min man, nun mati, sukun bertemu dengan lam, berarti ini harus idgham, nanti akan kita bicarakan. Dibaca malam, tidak boleh man lam. Kalau selain Al-Quran kita membaca atau berpidato, silakan. Hadis pun juga begitu, silakan. Tetapi Al-Quran tidak bisa, tidak boleh. Nah, malam yu'min malam, nah harus dibaca malam. Tafkhim yang tebal ini biasanya pada terdapat pada ro yang jatuh, ro sukun atau yang akan kita sukun yang jatuh setelah fathah, maka dia harus dibaca tafkhim tebal. Mau syakaur a'adhaur tahum, nah atau tarkik a'adhaur tahum amlam tundhir, dhir. Nah, jadi ketika kita membaca tafkhim, maka bibir kita dorong ke depan, a'adhaur a'adhaur. Nah, tapi ketika menjadi tarkik, maka bibir kita tarik ke samping. A'adhaur tahum amlam tundhir, dir hum la yu'min, fasbir fasbir, nah misalnya semacam itu. Nah, jadi inilah yang dimaksudkan dengan apa tadi? Tartil. Jadi tartil maksudnya sekali lagi adalah membaca Al-Quran dengan pelan, membaca Al-Quran dengan tenang, dengan khusyuk, dengan tadabbur, dan memelihara kaidah-kaidah serta hukum-hukum ilmu tajwid. Nah, pada ayat tadi Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya memerintahkan saja, tetapi ditekankan, ditakid dengan masdar warattil. Nah, ini perintahnya. Kemudian ditakidkan dengan masdar tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Ini menunjukkan betapa pentingnya membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menekankan hal ini. Tidak hanya warattilil Qur'an, tidak, tetapi warattilil Qur'ana tartila. Ada ditafkhim di situ ya bacaannya. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, perintah di dalam ayat ini adalah menunjukkan wajib. Karena memang asal perintah itu menunjukkan wajib. Demikian dalam kaidah usul fikih. Selama tidak ada karinah yang memalingkan atau mengalihkan perintah wajib itu kepada yang lain, kepada sunnah misalnya. Ya, ini tidak ada di sini. Di sini tidak ada karinah yang memalingkan perintah kepada selain wajib. Tentang masalah amr lil wujub atau amr lil nadab atau bahkan amr lil ibahah akan dibahas dalam ilmu usulul fiqh. Nah, ini jadi dalil wajibnya menerapkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran. Yang pertama adalah dari Al-Quran. Jelas. Kemudian yang kedua, dari sunnah. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah salah satu dari qurra atau pembaca Al-Quran pada generasi sahabat. Dan nama beliau ini yang kita ambil untuk sufah kita. Beliau satu saat mengajarkan Al-Quran, yukri'u, mengajarkan Al-Quran kepada seseorang. Nah, orang tadi membaca begini. Nah, tadi makanya kan saya baca kagok, karena memang biasanya memang tidak semacam itu. Biasanya kita membaca dengan bacaan yang benar. Ini dengan bacaan yang salah. Nah, orang tadi yang diajar oleh Abdullah bin Mas'ud tadi membaca ayat yang ke-60 dari surah At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara. Nah, salah lagi kan saya? Karena memang pada tadi dia baca pendek. Nah, harusnya memang lil fuqara, kan gitu. Tetapi orang tadi baca innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, lil fuqara wal masakin. Dia baca mursilah, kalimat fuqara tadi dibaca mursilah atau mursalah. Artinya tidak dibaca mat sebagaimana yang masyhur bacaan itu. Memang harus dibaca mat pada fuqara. Bahkan ini adalah mat jaiz, mat wajib muttasil lil fuqara'i. Nah, ketika Ibnu Mas'ud mendengarkan orang tadi membaca kalimat fuqara tidak dimatkan berkata begini, "Hei, Rasulullah mengajar saya kalimat ini tidak begitu." Nah, kemudian muridnya atau orang yang diajar tadi bertanya, "Lantas bagaimana saya harus membaca kalimat ini kepada engkau, wahai Abu Abdurrahman?" Abu Abdurrahman itu adalah panggilan dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada saya." Beliau baca, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Beliau panjangkan kalimat fuqara tadi. Ini yang dimaksud dengan lafaz tadi yang harus kita pelajari, lafaz Al-Qur'an. Lafaz Al-Qur'an terdiri dari beberapa huruf. Bagaimana kita mengucapkan lam, bagaimana kita mengucapkan fa, bagaimana kita mengucapkan ro, kof, koro ya, bagaimana kita mengucapkan ro, bagaimana kita harus memanjangkan ro ketika dia ketemu dengan hamzah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Ibnu Mas'ud mengingkari atau menyalahkan orang ini yang membaca kalimat fuqara dengan tanpa mat. Padahal kalimat fuqara itu dibaca dengan panjang atau tidak, bentuk kalimatnya sama, kemudian juga artinya tidak berubah. Dibaca panjang fuqara atau dibaca fuqara, artinya sama. Bentuk kalimatnya pun sama. Ini kita bahas dalam bahasa Arab ya, tentang bentuk-bentuk kalimat. Nah, tetapi karena membaca Al-Quran itu harus mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, maka Abdullah bin Mas'ud menyalahkan bacaan muridnya tadi karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Nah, ya. Sekali lagi, kalimat fuqara dibaca panjang atau pendek artinya sama. Tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya, mengajar kalimat fuqara itu panjang, maka Ibnu Mas'ud ketika mengajarkan kepada muridnya juga harus panjang. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya membaca Al-Qur'an dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membaca kitabnya Al-Qur'an sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Qur'an dengan cara itu, artinya dengan ilmu tajwid, adalah amrun wajibun, perintah yang wajib. Ya, kita semuanya tahu pengertian wajib. Apabila kita lakukan, kita mendapatkan pahala. Apabila tidak, kita akan berdosa. Fal'iyadzubillah, kita baca Quran tidak mendapatkan pahala, tapi malah mendapatkan dosa. Jadi dalil tentang wajibnya mempelajari ilmu tajwid ini, terutama dalam menerapkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran, adalah wajib. Tadi yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari sunnah, kemudian yang ketiga ijma'. telah diriwayatkan tidak hanya satu orang saja dari ulama tajwid bahwasanya umat Islam telah sepakat sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan sekarang ila waktina hada, mereka sepakat tentang wajibnya membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Dan ini tidak ada yang memperselisihi satupun. Pendapat ini tidak diperselisihi oleh seorang pun dari ulama yang pendapatnya diperhitungkan oleh para ulama. Kecuali ulama-ulama yang memang pendapatnya tidak diperhitungkan, artinya bobot pendapatnya tidak menjadi pegangan umat. Tetapi seluruh ulama yang apabila dia berpendapat itu menjadi pegangan umat, mereka sepakat bahwasanya mempelajari, maksud kami membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah wajib. Nah, Muhammad Makki di dalam kitabnya Nihayatu Qaulil Mufid berkata, umat yang terjaga dari kesalahan ini telah sepakat akan wajibnya mempelajari ilmu tajwid, khususnya dalam menerapkan ilmu tajwid sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan sekarang. Dan tidak ada seorang pun di antara para ulama yang menentang pendapat ini. Dan ini adalah dalil yang lebih kuat, hujah yang lebih kuat, yaitu wajibnya membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Nah, kemudian selanjutnya Imam Al-Jazari, beliau ulama tajwid yang sangat terkenal ya di beberapa negeri terutama di Asia ya. Beliau dari melihat namanya itu dari Al-Jazair, Al-Jazari. Nah, beliau berkata dalam nadzom yang insya Allah ini sudah banyak yang mungkin ada di antara para mahasiswa dan mahasiswa yang sudah hafal, karena memang kitab ini pun juga masyhur di Indonesia. Tadi saya baca dengan nadzom ya. Nah, saya ulang lagi agar mudah dihafal. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu malam yujawwidil qur'ana athimu li annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilai nawasola. Yang artinya, dan menggunakan ilmu tajwid adalah kewajiban yang pasti. Siapa yang membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan ilmu tajwid, maka dosa. Kenapa? Pada kalimat sesudahnya beliau berkata, karena dengan tajwid itulah Allah menurunkan Al-Quran. Dan begitu juga dengan ilmu tajwid, Al-Quran itu sampai kepada kita. Maksud dengan ilmu tajwid adalah membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Itu Allah menurunkan Al-Quran, bacaannya dengan ilmu tajwid, dan Quran sampai kepada kita pun bacaannya dengan ilmu tajwid. Maka beliau mengatakan wal ahdu bit tajwidi hatmun lazimu malam yujawidil qur'ana athimu. Nah, itulah hukum menggunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah hukum mengetahui ilmu tajwid. Nah, hukum mengetahui ilmu tajwid, tahu ini tahu ya, nah, artinya tidak mengamalkan. Kalau mengamalkan jelas semua dituntut pengamalannya. Nah, adapun hukum mengetahui ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Artinya cukup apabila sebagian di antara umat Islam ini yang mengetahui, maka yang lain tidak dituntut untuk mempelajari. Ingat, tidak dituntut bukan berarti kemudian lepas, bukan, ya. Karena apa? Menurut hemat kami, bagaimana mungkin individu akan dapat mengetahui atau menerapkan ilmu tajwid kalau tidak ada yang mempelajarinya? Maka mempelajarinya, mempelajari ilmu tajwid ini hukumnya, mempelajari sekali lagi, yaitu ini tidak dalam penerapan sehingga dia mengetahui, itu hukumnya tetap wajib walaupun fardu kifayah. Nah, demikianlah kurang lebihnya tentang pembahasan hukum mempelajari ilmu tajwid. Mungkin juga perlu kami jelaskan apa sih perbedaan antara menerapkan dengan mengetahui. Kalau menerapkan itu dia membaca, misalnya dia membaca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau kita lihat pada kalimat raib dan fih itu ada waqaf titik tiga, biasanya dalam Al-Quran itu disebut mu'anakah. Nah, sebaiknya kita waqaf pada salah satunya. Dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin, atau yang biasa kita dengar dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bacanya benar. Tapi ketika dia ditanya, kenapa berhenti dari di sini? Dia tidak bisa menjawab. Karena memang guru saya dulu berhenti di sini. Apalagi kalau ditanya, Anda tahu yang namanya waqaf mu'anaqah? Nah, tahu saya. Nah, pengetahuan yang demikian ini fardu kifayah. Adapun tadi menerapkannya itu adalah fardu ain. Lagi misalnya, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimullati kanu 'alaiha. Ah, di situ banyak sekali bacaan-bacaan yang harus kita pelajari. Sayaqulu sufaha, misalnya kita ambil kata as-sufaha, dia tidak baca begini, saya kulul sufahau. Tapi dia bacanya benar, saya kulus sufaha. Kenapa dia baca ya kulus sufaha? Nah, ngerti saya. Karena ini guru saya dulu baca begitu. Nah, orang yang mengerti ilmu tajwid dia tahu, oh, di sini alnya adalah al-samsiyah. Al-samsiyah itu apa? Dia rinci. al ketika ketemu dengan huruf sin, ketika ketemu dengan huruf shin, ketika ketemu dengan za. Nah, itu namanya al-syamsiyah. Beda dengan al-qomariyah. Ya, kalau al-qomariyah ketika dibaca dia tampak, ketika ditulis juga tampak, tetapi al-syamsiyah tidak. Ketika ditulis tampak, dibaca tidak tampak. Maka dia baca sayaqulus sufaha. Membaca dengan sayaqulus sufaha hukumnya wajib ain. Tetapi mengetahui apakah ini al-syamsiyah atau al-qomariyah, itu hukumnya fardu kifayah. Dapat dipahami ya? Nah, itu juga misalnya tadi. Sayaqulu sufaha'u minan nas. As-sufaha'u. Mat apa ini? Misalnya semacam itu. Kenapa dibaca 3 alif 6 harokat? Sufaha ditanya, kenapa kau baca itu? Ya, guru saya membaca begini. Nah, dia tidak tahu bahasanya itu adalah mat wajib mutasil dan seterusnya dan seterusnya. Nah, membaca as-sufaha dengan mat wajib mutasil itu hukumnya adalah wajib aini, sementara mengetahui apa yang disebut dengan mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil dan seterusnya itu adalah fardu kifayah. Namun toh demikian, kita tidak perlu memperdebatkan apakah itu fardu ain atau fardu kifayah. Yang jelas mempelajari ilmu tajwid adalah sangat penting agar kita dapat membaca Al-Quran dengan benar. Nah, demikianlah kuliah kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf apabila ada penjelasan-penjelasan yang kurang dapat dipahami. Jazakumullah khairal jazaa atas segala perhatiannya. Dan akhirnya marilah kita tutup kuliah kita ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.